Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Setelah kita selesaikan penafsiran daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang kelima dari surat Al-Baqarah, sekarang kita akan memasuki penafsiran yang berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-6 dari surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka itu sama saja kalian berikan peringatan kepada mereka ataukah tidak, la yu'minun, mereka tidak akan beriman kepada engkau. Karena orang kafir seperti itu tabiatnya. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Apabila mereka diingatkan, mereka tidak ingat. Berbeda dengan orang-orang mukminin yang mereka senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan azab Allah Subhanahu wa taala dan juga mengingat akan ancaman dan hukuman bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Naam, karena peringatan dan juga sebuah nasihat itu adalah bermanfaat bagi orang-orang mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Berbeda dengan orang-orang kafir, karena mereka memang sudah ditutup hati-hati mereka dan pendengaran mereka, dan bahkan mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memiliki mata tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memiliki mata hati dalam artian akal tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala permisalkan mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal ulaika humul ghafilun." Dan sungguh kami telah penuhi, kami telah isi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki mata hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Nah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki mata hati, itu akal, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Walau a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walau adhanun la yasma'una biha. Dan mereka juga memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am. Mereka adalah seperti binatang ternak. Balhum adzal, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Bayangkan, padahal manusia pada asalnya diciptakan dalam keadaan yang paling sempurna, dikarenakan tidak menggunakan telinganya untuk mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan matanya melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan akalnya atau mata hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kepada keadaan yang paling rendah dan hina. Nah, pada asalnya manusia diciptakan dalam keadaan apa? Dalam keadaan ciptaan yang paling sempurna. Akhirnya diserupakan dengan binatang ternak. Sebabnya apa? Sebabnya karena mereka berpaling daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak memahami, tidak melihat, tidak mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan dia kepada keadaan yang rendah sekali, yang paling rendah. Manakala mereka tidak menggunakan telinganya untuk mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan matanya untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan mata hatinya atau akalnya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, diserupakan dengan apa? Binatang ternak tadi. Na'am barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai kita termasuk na'am kriteria atau memiliki kriteria atau sifat yang seperti mereka. Nah, tidak memahami, tidak membaca kitab-kitab Al-Quran dan As-Sunnah, tidak memahami atau tidak pula na'am barakallahu fikum merenungi Al-Quran dan As-Sunnah, jangan. Nah, sehingga di sana ada pepatah yang sangat bagus ya. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, fa mautuka khairun min hayatika da'imu. Naharuka la'ibun lailuka na'imu, fa misluka fid dunya ta'ishul baha'imu. Apabila engkau tidak membaca, tidak pula memahami. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, jika kamu tidak membaca itu Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak pula mau memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, famautuka khairun min hayatika da'im, maka matimu itu bagus daripada kamu hidup selama-lamanya. Paham itu ya? Naharuka la'ibun lailuka na'imu, siangnya main-main, malamnya tidur. Famisluka fid dunya ta'ishul baha'imu, maka permisalanmu hidup di dunia bagaikan hidupnya binatang ternak. Dikembalikan, didalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad darana li jahannam makatsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Hati-hati. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kenapa tidak menghendaki semua makhluk di muka bumi ini dapat hidayah? Padahal kalau seandainya Allah taala memberikan hidayah kepada seluruhnya, mampu atau tidak? Mampu. Paham? Semuanya di muka bumi ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berikan, takdirkan mendapatkan hidayah, semua itu mampu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang munafik? Tujuannya apa tujuannya? Di balik itu ada hikmah yang sangat mulia, diciptakannya surga dan neraka. Paham ya? Kalau seandainya misalkan semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin hikmah diciptakan neraka seakan-akan tidak ada fungsinya. Karena semuanya beriman, masuk ke surga. Paham ya? Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha." Dan kalau seandainya kami mau, dan kalau seandainya kami ingin, niscaya setiap jiwa atau setiap manusia itu aku akan berikan hidayahnya. Itu kalau Allah Ta'ala mau ya. Nah, tapi apa? Walakin haqqal qawlu minni, akan tapi telah benar ucapan dariku, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, sungguh aku akan menuhi neraka jahannam dari dua golongan, manusia dan jin seluruhnya. Maksudnya apa? Maksudnya penduduknya itu manusia dan jin itu. Paham salah ya? Nah, jadi ternyata hidayah itu sangat berharga sekali. Nah, jadi jangan sampai timbul pertanyaan, kenapa sih Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah semuanya, padahal mampu. Nah, kita katakan di balik itu ada hikmah, diciptakannya jin, diciptakan apa? Surga dan neraka. Akan ada penduduk neraka, akan ada penduduk surga, seperti itu. Maaf salah ya? Nah, barakallahu fikum. Saya lanjutkan di sini. Jadi keadaan orang-orang kafir barakallahu fikum, mereka ketika diingatkan, diberi peringatan, mereka sama saja, enggak menggubris, tidak mau peduli, la yu'minun, mereka tidak mau beriman. Inilah keadaannya. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Apabila mereka diingatkan, diberikan peringatan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah misalkan, atau dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, la yadhkurun, mereka tidak mau ingat. Tidak mau ingat kembali. Berbeda dengan orang mukminin. Berbeda dengan orang-orang mukmin. Naam, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Dan berilah peringatan karena sesungguhnya di dalam peringatan tersebut bermanfaat bagi orang-orang mukminin. Orang mukmin hatinya tergerak. Hatinya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum. Lihat tafsirannya di sini. Naam, dalam tafsiran daripada ayat yang ke-6, innal ladina jahadu ma unzila ilaika, ya, sesungguhnya orang-orang yang mereka menentang, jahadu menentang atau berpaling gitu ya, itu orang-orang yang mereka menentang dan berpaling, ma unzila ilaik, berpaling dari apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, min rabbika, dari Rabbmu, istikbaran, perhatikan ini, dalam keadaan sombong, wa tughyanan, dalam keadaan mereka melampaui batas. Naam, lan yaqa'a minhumul iman, tidak terpetik pada mereka keimanan. Inilah keadaan orang kafir waliyadzubillah. Mereka mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an, dan kemudian dalam keadaan sombong dan juga melampaui batas. Sawa'un akhwaftahum wa hadzartahum ayyuhar rasul min adzabillah am taraqta dzalik. Baik, engkau berikan naam atau engkau berikan rasa takut kepada mereka, dalam artian engkau menakut-nakuti mereka dan engkau memperingatkan mereka, ayyuhar rasul, wahai seorang rasul, min adzabillah, dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, am taraqta dzalik, apakah kamu meninggalkan dia seperti itu atau meninggalkan begitu saja? Maksudnya apa? Maksudnya kamu wahai rasul, walaupun memberikan peringatan kepada mereka, apakah tidak itu sama saja? Mereka tidak mau apa? Tidak mau kembali kepada jalan yang benar. Sombong dan bangga orang kafir walinya billah. Naam. Ya wa. Sehingga apa? Sehingga barakallahu fikum, kalau seandainya kita memberikan ampunan dalam arti memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir, sama saja. Ya. Naam barakallahu fikum, kita memberikan ampunan untuk mereka, itu tidak akan memberikan ampunan. Paham ya? La yaghfirullahu lahum, Allah taala tidak mengampuni mereka. Karena kita tidak boleh mendoakan ampunan bagi orang-orang kafir. Paham ya? Nah, setelah meninggalnya kita doakan apa? Agar dapatkan ampunan, diampuni dosa-dosanya, itu enggak boleh. Nah, tidak diperbolehkan. Adapun masa hidupnya bagaimana, didoakan secara umum, semoga Allah taala memberikan hidayah kepada mereka agar memeluk agama Islam, itu boleh. Tapi untuk memberikan doa kepada mereka walaupun keluarga kita sendiri misalkan walayyadzubillah ya meninggal dalam keadaan kafir, kemudian kita doakan agar mendapatkan ampunan, diampuni dosa-dosanya, selama mati dalam keadaan kafir, tidak boleh. Allah taala berfirman, maka lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu lil qurba. Tidak selayaknya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, walaupun mereka kerabat dekat sendiri. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau berupaya meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih, na'am barakallahu fikum, rawahu Muslim, bagaimana Rasulullah berupaya untuk minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ampunan kepada ibunya. Nah, istadantu rabbi an aghfira au an astaghfira au an aghfira li ummi. Naam. Aku minta izin kepada Rabbku untuk minta ampunan buat siapa? Buat ibuku, kata Rasulullah. Falam ya'dhanni. Allah taala tidak mengizinkan aku. Itu Rasulullah ya. Minta izin enggak diizinkan. Karena ibunya mati dalam keadaan apa? Jahiliyah. Agama itu kufuran. Nah, kemudian apa? Wasta'dzantu li azura qabraha. Naam. Fa'adinali. Kemudian aku minta izin lagi untuk menziarahi kuburannya, itu kuburan ibunya Rasulullah. Fa'adinali, maka Allah taala pun mengizinkan diriku. Itu menunjukkan bahwasanya kalau cuma ziarah kubur, silakan. Ziarah kubur pada semua kuburan enggak masalah, tapi tujuan kita ziarah kubur apa? Mengingat kematian. Semua kuburannya sama. Dalam artian bagaimana? Ya, kuburan adalah negerinya orang pada mati. Rasulullah izin untuk mengziarahi kuburan ibunya, diizinkan. Karena tujuan itu apa? Untuk mengingat kematian, bukan mendoakan kebaikan. Paham itu ya? Nah, sehingga Rasulullah apa? Nah, barakallahu fikum, meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampunan buat ibunya pun enggak diizinkan, karena ibunya masih dalam keadaan kafir. Bapaknya Rasulullah kafir atau muslim? Bapaknya Rasulullah kafir atau muslim? Kafir atau muslim? Ali muslim. Bapaknya Rasulullah itu muslim atau kafir? Mati dalam keadaan muslim atau kafir? Bapaknya Rasulullah belum. Muslim atau kafir? Kafir. Dalam keadaan kafir ya. Sehingga dalam hadis yang sahih, suatu ketika ja'a rajulun nam sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang suatu atau salah seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina abi? Wahai Rasulullah, di mana bapakku? Qala huwa finnar. Bapakmu atau dia di neraka. Kemudian orang ini langsung apa? Langsung na'am berpaling. Falamma qafada'ah, ketika orang ini berpaling maksudnya setelah mendengar itu pergi itu. Rasulullah manggil, "Sini." Nah, kemudian Rasulullah mengkabarkan kepada orang tersebut, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Rasulullah langsung mengatakan seperti itu, menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya bapaknya Rasulullah meninggal dalam keadaan kafir di neraka. Nah, dan ini semuanya Rasulullah tahu dari apa? Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Paham ya? Jadi tidak ada orang kafir itu yang mereka itu tidak kekal neraka. Semuanya kekal orang kafir itu. Baik kafir yang asli atau kafir yang apa? Murtad. Itu semuanya kekal neraka. La yamutu fiha wala yahya. Kita lihat sini. Li israrihim ala batinihim. Jadi sama saja kamu berikan peringatan kepada mereka ayyuhar rasul dari azab Allah Subhanahu wa taala atau kamu tinggalkan mereka seperti itu, li na'am, itu sama saja. Kenapa? Li israrihim ala batinihim, karena terus-menerusnya mereka di atas kebatilan mereka. Israr terus-menerus. Ya, terus-menerusnya mereka di atas kebatilan mereka. Nah, wa'alaikumussalam ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita dengan hidayah al-Islam. Karena agama Islam ini sudah terjelaskan berkali-kali, agama yang tidak ada duanya. Agama yang paling diridhoi Allah. Nah, setelah diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diperbolehkan bagi seorang pun menganut agama melainkan agama Islam. Agama yang menghapuskan seluruh agama-agama sebelumnya. Agama yang sempurna, tidak perlu tambahan, tidak perlu pengurangan. Agama Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Nah, sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Ayo. Kemudian berikutnya mengenai sifat-sifat atau keadaan orang kafir tersebut, Allah taala berfirman dalam ayat yang ketujuh ini, surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati-hati mereka dan menutup pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan juga di hadapan atau di atas mata-mata mereka ada penutup ghishawah, penutup yang menutupi untuk memandang melihat ayat-ayat Allah taala tertutup sudah ya. Nah, wa lahum adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang besar. Nah, inilah balasan bagi orang-orang kafir. Nah, balasan bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, balasannya sangat mengerikan sekali. Allah telah tutup hati-hati mereka, nah, untuk tidak mendapatkan hidayah, dan juga menutup apa pendengaran mereka. Nah, jadi ketika diingatkan, disampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak mau mendengar. Nah, dalilnya adalah sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, wa idza dzukiru la yadhkurun. Apabila mereka diberikan peringatan, diingatkan, mereka tidak mau mengingat. Itu orang kafir. Orang-orang kafir seperti itu keadaannya. Alhamdulillah ya. Na'am barakallahu fikum, itu hukum asalnya seperti itu. Kita lihat tafsirannya. Na'am taba'allahu 'ala qulubi ha'ula'i wa 'ala sam'ihim. Allah Subhanahu wa taala telah menutup, taba'a khatama artinya berdekatan, itu menutup. Allah Subhanahu wa taala telah menutup na'am terhadap hati-hati mereka dan terhadap pendengaran mereka. Setelah ditutup bagaimana? Wa ja'ala 'ala absarihim ghita'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan di atas pandangan-pandangan mereka ghita'. Apa ghita'? Semacam penutup juga. Jadi enggak bisa melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupannya sebagaimana dalam ayat yang sudah kita sebutkan, bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat. Kenapa bisa dikatakan lebih sesat? Terkadang kalau kita jumpai ya, binatang ternak sebagian seperti mungkin bebek dan semisalnya, nah itu kalau kadang kalau diingatkan sama pemiliknya, sama yang mengasuh dalam artian yang dalam artian istilahnya pemilik hewan tersebut itu ya, diingatkan sana kanan, kanan masih nurut itu loh, paham ya? Kiri, kiri, berbaris itu kan, itu binatang. Nah ini orang kafir barakallahu fikum, yang mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka keadaannya apa? Lebih sesat daripada binatang ternak ini. Diingatkan untuk kembali kepada Al-Quran Sunnah, gak mau. Justru apa? Tertutup telinga mereka. Waliyadzubillah. Seperti itu keadaannya. Paham itu ya? Karena mereka semakin berpaling dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Falamazahu azaghallahu qulubahum. Wallahu la yahdil qawmal fasidin. Ketika mereka berpaling, justru Allah akan palingkan mereka. Na'am barakallahu fikum, hati-hati mereka. Palingkan. Semakin mereka berpaling, semakin palingkan. Nah, dan Allah telah memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Paham itu ya? Nah, kita lihat lagi di sini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan di atas pandangan-pandangan mereka ghita semacam penutup? Bisababi kufrihim wa inadihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Dengan sebab atau disebabkan kekufuran mereka dan bangkangnya mereka, inad, pembangkangan, inad itu membangkang ya, dan bangkangnya mereka min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah tampak pada mereka kebenaran. Kebenaran di hadapannya nampak jelas, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka justru berpaling. Baik bagaimana? Naam gerakan dan juga naam barakallahu fikum kejahatan orang kafir Quraisy berupaya untuk merangi Rasulullah, berupaya untuk apa? Membunuh Rasulullah barakallahu fikum, sehingga Rasulullah pun hingga hijrah dari Makkah ke Madinah. Bagaimana gangguannya? Suatu ketika Rasulullah dakwah menyeru kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, Rasulullah dipukul, bayangkan. Dipukul wajahnya hingga mengeluarkan darahnya. Tapi Rasulullah tidak membalas. Sekedar mendoakan Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Naam. Ya Allah, berilah ampunan kepada kaumku, maafkanlah kaumku itu. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu, orang yang bodoh. Naam barakallahu fikum. Tapi setelah adanya peringatan, adanya penjelasan, adanya naam barakallahu fikum ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka semakin berpaling. Walayyadzubillah, Allah taala tutup hati-hati mereka untuk mengenal kebenaran tersebut. Naam. Falam yuwaffiqhum lil huda, maka naam, atau falam yuwaffiqhum maka naam, maka Allah falam yuwaffiqhum, naam falam yuwaffiqhum lil huda, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik kepada mereka untuk mendapatkan hidayah. Manakala apa? Manakala mereka naam kufur dan berpaling serta membangkang setelah tahu kebenaran di hadapannya. Karena kebenaran itu jelas ya. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, katakanlah sungguh telah datang kebenaran, hancur kebatilan itu. Dan memang seperti itu keadaannya, bahwasanya kebatilan pasti akan hancur dan akan nampak, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan merinci semua ayat-ayatnya. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila, dan segala sesuatu kami telah merinci dengan sebenar-benar rincian. Naam. Nah, kadzalika nufassilul ayat wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin, dan demikianlah kami rinci ayat-ayat kami dan agar semakin nampak jalannya orang-orang yang jahat, orang-orang yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya sudah dirinci gitu ya. Semuanya sudah dirinci. Nah, sehingga mau tidak mau kebenaran itu semakin nampak. Nah, dan ini termasuk apa? Dorongan sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan bimbingan kepada umatnya agar senantiasa membaca doa apa? Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna attiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berilah kami rezeki untuk mengikutinya. Dan tampakkanlah kepada kami yang batil itu batil, yang keliru itu keliru. Dan berilah kami rezeki untuk bisa menjauhinya. Doa yang paling bagus, mulia. Nah, mudah dihafal. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sering kita baca doa tersebut. Nah, kemudian doa juga agar diberikan kekokohan dalam bermanhaj, berprinsip. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, dalam riwayat ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati, nan hati kami di atas agamamu atau di atas ketaatan kepadamu. Ini menunjukkan bahwasanya yang manusia tidak bisa menjamin dirinya. Kita tidak tahu akhir hayat kita kayak apa. Yang kita minta adalah istiqomahan, agar senantiasa diberikan istiqomah sampai akhir hayat. Nah, sehingga kita tidak lupa, tidak terluputkan. Nah, tiap harinya dalam sholat kita baca ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita lewati tafsirannya kan? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami nah kepada jalan lurus. Apa maknanya? Berilah kami taufik, berilah kami keistiqomahan untuk senantiasa di atas jalan yang lurus tersebut hingga ajal menjemput kita. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian berikutnya, falam yuwaffiqhum lil huda wa lahum adzabun syadidun fi nari jahannam wal a'yadu billah. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih di dalam neraka jahannam. Tidak merasakan kematian, tidak merasakan hidup, azab yang dia rasakan. Bayangkan itu. Pamannya Rasulullah SAW, Abu Talib, namanya siapa? Abu Talib. pamannya Rasulullah SAW Abu Talib itu mendapatkan azab yang paling rendah, yang paling ringan. Namun sebelum tersebutkan azab tersebut, siapa namanya Abu Talib? Siapa namanya Abu Talib? Siapa namanya Abu Talib? Akh Sufyan, Akh Fauzan. Belum. Namanya Abu Talib adalah Abdu Manaf. Abdu Manaf, bukan Abdul ya, Abdu Manaf. Paham ya? Berbeda dengan Abdul Muthalib. Kalau Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah. Kakeknya Rasulullah namanya siapa? Syaibatul Hamdi. Namanya ya. Nah, pamannya Rasulullah Abu Talib, bayangkan tuh, yang menolong Rasulullah, memberikan dukungan kepada Rasulullah, membela dakwahnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah taufik kepadanya, mati dalam keadaan kekufuran. Dan itu pun Rasulullah berupaya bagaimana caranya biar bisa mendapatkan ampunan pamannya. Tapi sudah apa? Dilarang. Dilarang seorang nabi dan kaum mukminin untuk memintakan ampunan kepada siapa? Orang-orang kafir. Ya kan? Akhirnya Rasulullah minta syafaat agar apa? Nah, diberikan keringanan. Benar, syafaatnya Rasulullah kepada pamannya Abu Talib itu bukan untuk melepaskan dari neraka, tapi memperingan azabnya. Azab jalan terus. Paham ya? Lailan wa nahar, siang dan malam jalan terus. Paham ya? Nah, tapi perhatikan, azab yang paling ringan yang ditimpakan kepada Abu Talib ini, jangan sekali-kali ingin mencoba, berbahaya. Paham ya? Nah, kenapa berbahaya? Azabnya kayak apa azabnya? Azabnya itu walaupun paling ringan, tapi bagi kita mengerikan sekali. Berdiri di atas bara api, barakallahu fikum, hingga otaknya mendidih, walayakubillah. Itu paling ringan. Bayangkan, bagaimana yang paling beratnya lagi? Padahal neraka jahannam, barakallahu fikum, disebutkan dalam sebuah hadis, kalau seandainya batu yang besar, atau semacam batu, dijatuhkan itu, sampai ke qa'r, qa'r itu bagian paling dasarnya itu berapa tahun? Sab'una kharifah, 70 tahun, bayangkan itu. Nah, jangan mencoba ya. Jangan mencoba. Oh ya, bahaya sekali. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam. Ya kan? Nah, barakallahu fikum, karena berbahaya sekali. Berbahaya dan juga mengerikan. Nah, bagaimana neraka jahanam? Orang-orang munafik pun mereka enggak selamat dari ini. Mereka bahkan mendapatkan kerak api neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kerak api neraka yang paling bawah. Walayyadubillah ya. Kenapa kok dapatnya imbalannya malah lebih mengerikan? Dikarenakan orang munafik mereka mengelabui manusia. Manusia enggak tahu taunya muslim. Karena orang munafik itu apa sih? Huwallazi yudhirul Islam wa yubtinu al-kufra. Orang munafik itu orang yang menampakkan keislaman menyembunyikan kekufuran. Sehingga orang itu menandang, "Oh, ini orang muslim ya." Padahal munafik. Hati-hati. Seperti itu. Dan ini terjadi ya. Di zaman Rasulullah ada orang munafik. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ya kan? Kemudian juga barakallahu fikum, nah zaman sahabat yang mengurung Umar bin Khattab, siapa? Abu Nur al-Majusi, nah munafik. Ayo barakallahu fikum. Kemudian Abdullah bin Sabah al-Yahudi, munafik. Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Ayo. Kemudian lingkupan munafiknya apakah cuma lingkupan Islam dan kekufuran saja? Tidak. Di kalangan ahlu sunnah sendiri barakallahu fikum yang mereka menyandang menamakan dirinya ahlu sunnah tapi benci dengan sunnah itu juga ada. Hati-hati seperti itu. Terkadang apa? Menyusup. Di tengah-tengah saf ahlu sunnah jamaah tujuannya bukan untuk mengembangkan dakwah sunnah tapi untuk merusak. Merusak saf ahlu sunnah jamaah. Menampakkan dirinya adalah ahlu sunnah padahal menyembunyikan apa? Kebid'ahan dan kesesatan. Itu juga termasuk bintik-bintik kemunafikan. Hati-hati seperti itu. Jadi usahakan ketika kita menerima as-sunnah, mempelajari as-sunnah, kemudian menimba as-sunnah, mengamalkan as-sunnah, murni tulus dari hati kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahiran wa batinan. Zahir dan batinnya. Jangan sampai kita na'am seakan-akan mau ngumpul dengan ahli sunnah tapi hatinya benci dengan sunnah. Benci mengamalkan sunnah itu jangan. Dikhawatirkan dari bintik-bintik kemunafikan. Berbahaya sekali. Na'am seperti itu. Hewan. Kemudian kita ambil satu lagi ayat yang ke-8 ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ini dusta. Dan di antara manusia, minan nas, min sini istilahnya dalam ilmu bahasa Arab adalah ilmu apa? Na'am barakallahu fikum, min tab'idiyah. Min tab'idiyah yang menunjukkan makna apa? Sebagian. Bukan semua manusia. sebagian manusia, wa minan nasi, ya kan? Itu maknanya apa? Dan sebagian manusia, gitu artinya. Paham ya? Bukan seluruh manusia kan? Nah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Orang munafik. Dan di antara manusia atau sebagian manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir, wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman. Bayangkan tuh, menampakkan keimanan menunjukkan apa? Kekufuran. Munafik enggak? Munafik. Ada di antara manusia, enggak semuanya ya. Dan seperti ini ayat yang serupa dengan ini banyak dalam artian na'minna min tauhidiyah wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Ya kan? Nah, di antara manusia ada yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ujung dalam agama. Dalam artian enggak seluruhnya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian itu Allah Subhanahu wa taala, sebagian itu sekutu mereka. Paham ya? Nah. Kemudian juga ada wa minan nasi. Nah, may ya'budullaha, apa katanya itu? May wa minan nasi. Nah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuhum kahubbillah. Paham ya? Ada di antara manusia yang mereka itu menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Semua manusia atau sebagian